Yang dimaksud di sini disebut berdirinya saja, tidak disebut sujudnya, rukuknya. Disebut berdirinya saja, tapi mencakup semua. Jika salah seorang dari kalian berdiri sholat, fa innahu yunaji rabbah, maka sungguh dia sedang berbisik-bisik dengan Tuhannya. Dia sedang berbisik-bisik dengan Allah ketika berdiri sholat. Bagaimana ketika duduk di antara dua sujud, ketika tahiyat, ketika rukuk, ketika iktidal? Jawab, sama. Sama. Maka jangan dipahami bahwa maksud berdiri di sini berarti sujud tidak berbisik-bisik. Kita sedang berbisik-bisik dengan Allah ketika berdiri sholat. Kalau sedang sujud rukuk, tidak berbisik-bisik dengan Allah, ini salah. Yang benar ketika kita sujud, membaca zikir dalam sujud, membaca zikir dalam rukuk, membaca zikir ketika tahiyat, semuanya sedang berbisik-bisik dengan Allah. Kenapa disebut berdiri? Kenapa? Yang paling lama. Kan dari rukuk, sujud, duduk, tahiyat, berdiri, yang paling lama berdiri. Yang paling lama berdiri. Selama-lama tahiyat, selama-lama sujud, ya paling berapa? Tapi berdiri bisa berjam-jam. Berdiri ketika sholat bisa berjam-jam. Mungkin bisa 1 jam, mungkin bisa 2 jam. Yang pernah dilakukan oleh Nabi, membaca surat Al-Baqarah, teruskan dengan An-Nisa, mundur lagi ke Ali Imran. Tiga surat panjang ini dibaca dalam sekali berdiri, baru tak berapa jam. Sampai Ibn Abbas mengatakan, hampir-hampir aku berniat buruk. Hudzaifah juga mengatakan seperti ini. Ini kan pengalaman Ibn Abbas dan Hudzaifah yang coba-coba ingin bermakmum pada Nabi ketika Nabi sholat malam. Nabi gak ngajak. Karena memang tidak wajib. Apalagi Ibn Abbas masih kecil, tidak dibangunkan oleh Nabi. Biarin saja, kan tidur bertiga ya. Tidur bertiga dengan istri beliau, bibinya Ibn Abbas. Tidak dibangunkan, tidak ada riwayat Nabi membangunkan Ibn Abbas. Ibn Abbas bangun sendiri, mengikuti di sebelah kiri Nabi, lalu ditarik oleh Nabi ke sebelah kanan. Maka jangan kita gulu melebihi Nabi. Kita paksa istri kita, kita paksa anak kita, kita paksa murid kita, seperti di beberapa pesantren memaksa murid-muridnya untuk ia mulai bangun jam 2:30 sampai subuh, habis subuh wirid, padahal anak-anak SMP, SD nanti jam 7 sekolah, terangin, udah ngantuk, wajar dari jam 2:30. Nah, ini tidak pada tempat. Semangat yang baik harus dengan ini. Di sini disebut berdiri oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak disebut sujud, rukuk dan seterusnya, karena berdiri itu paling panjang, paling lama. Sekali lagi, ini bukan berarti ketika rukuk, sujud tidak berbisik-bisik dengan Allah, bukan itu. Wa inna rabbahu bainahu wa bainal qiblah, dan sungguh Tuhannya, sungguh Allah berada di antara dia dan kiblah. Ini kembali kita berbicara tentang zat Allah, maka cukup kita mengatakan persis seperti yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jangan dihubung-hubungkan. Maka wajib kita katakan bahwa ketika kita sedang sholat, maka Allah berada di antara kita dan kiblat. Nah, sekali ya, maka disebut berbisik-bisik. Ya, bersamaan dengan itu kita wajib mengatakan bahwa Allah bersemayam di arsy. Bersamaan dengan itu kita katakan bahwa Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Dan seterusnya, berbicara tentang Allah memang tidak perlu paham. Kita enggak akan paham. Gimana mau paham? Katanya bersemayam di arsy. Di sini, di depan kita, ketika kita sedang sholat dan berbisik-bisik, kita membisiki Allah. Karena sholat kan tentu berbisik, tidak keras, tidak seperti ceramah, tidak seperti melantunkan syair. Tapi sholat tentu berbisik-bisik. Yes. Seolah sedang berbisik-bisik dengan Allah, karena Allah berada di depan orang yang sedang sholat, antara dia dengan kiblat. Yes. Antara kita dengan kiblat kan jaraknya cuma paling nggak sampai 1 meter kan. Antara kita dengan sutrok kita itu, disitulah Allah berada. Yes. Mendengar bisikan kita. Oleh karena itu, kata Nabi, "Wala yabzuqanna ahadukum kibalal kiblah." Maka jangan sekali-kali kalian meludah ke arah kiblah. Jadi seolah meludahin Allah. Ya, Allah ada di depan kita. Antara kita dengan kiblah, maka tidak boleh haram meludah ke arah kiblah. Ya, berarti boleh ke arah lain. Kalau memang kita tidak bisa untuk tidak membuang ludah kita, karena satu dan hal kita harus membuang ludah, ya, pilek misalnya atau apa ya, jangan ke arah kita. Walakin an yasarihi, tapi buanglah ke arah kiri. Buanglah atau meludahlah ke arah kiri. Jangan ke arah depan, ke arah kiblat. Al-tahta qadamihi, atau di bawah telapak kaki. Yes. Jadi ke arah kiri atau ke bawah, di bawah telapak kakinya. Jadi ada dua pilihan. Yes. Ke depan tetapi ke bawah, atau ke kiri, jangan ke depan, ya, jangan ke depan ke arah kiblat, tapi ke bawah, gitu, takta padami, atau ke kiri. Tumma akhadha tarafa ridaihi, kemudian beliau mengambil ujung ridanya. Ujung rida, rida pakaian atas, ya. Kalau kata kita baju, kemeja, ya, gamis, pakaian atas, ya. Kalau izar, pakaian bawah. Kita bisa sarung, celana, ya, dan seterusnya. Beliau mengambil ujung ridanya, baju panjang atau mungkin surban yang di ikatkan ke badan beliau yang di atas, karena ada kalanya pakaian atas itu berjahit, ada kalanya tidak berjahit. Fa basata fihi, lalu Nabi meludah di ujung kain tersebut. Beliau mengambil ujung kain, lalu ujung kain beliau ludahi, beliau mencontohkan. Tumma radda ba'duhu ala ba'din, lalu dilipat, ya, satu sama lain dilipatkan gitu, menutupi ludahnya. Beliau mencontohkan. Faqal, lalu beliau bersabda, au yaf'alu hakadha, atau seperti ini. Dari sini berarti ada tiga pilihan. Kalau memang terpaksa harus meludah, yang pertama ke arah kiri kita, Yang kedua ke bawah. Yang ketiga ke kain. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ludah tidak apa? Ludah tidak najis. Ludah tidak najis. Kalau ludah najis, tentu Nabi tidak akan mencontohkan seperti ini. Ya. Sebetulnya tanpa riwayat ini tentu sudah boleh kita katakan bahwa ludah tidak najis. Ya. Tanpa ada riwayat seorang sahabat yang sholat dengan kaki berdarah-darah, tanpa riwayat itu kita sudah boleh mengatakan, para ulama sudah mengatakan bahwa darah manusia tidak najis. Ya, walaupun tidak ada riwayat itu. Kenapa? Karena faidah al-bara'atul asriyah. Faidah al-bara'atul asriyah. Jadi hukum asal seluruh benda di muka bumi ini adalah barok. Barok dari najis. Hukum asal seluruh benda yang ada di muka bumi ini najis apa suci? Suci, tidak najis. Hukum asalnya. Kayu tidak najis. Batu tidak najis. Air tidak najis. Ini tidak najis. Itu tidak najis. Menjadi najis kalau ada dalil yang menajiskan. Dalil yang menajiskan kotoran manusia, air kencing manusia, kemudian darah. Darah haid. Di luar itu tidak ada riwayat. Ya. Kotoran hewan, air kencing hewan, tidak ada riwayat. Nah, yang mengatakan ini najis harus membawa dalil. Yang mengatakan ini tidak najis tidak perlu bawa dalil. Ya. Kalau mengatakan bahwa benda ini tidak najis harus dengan dalil, betapa repotnya. Tentu banyak benda-benda yang muncul hari ini yang di zaman Nabi tidak ada. Ya. Aluminium misalnya, ya. Seng misalnya. Ini najis apa enggak? Bingung, enggak ada jawaban. Kalau tidak ada faidah al-bara'atul asriyah. Jadi inilah gunanya kita mempelajari usul fikih yang dipelajari oleh para ulama, agar kita paham menentukan mana yang najis, mana yang tidak, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Menyimpulkan dari tadi. Ya. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih dari Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis wujubul amri bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkari wa izalatuhu bil yad in amkan. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Wajibnya amar ma'ruf nahi munkar. Tentu bagi yang mampu, ya. Orang yang tidak beramar ma'ruf, tidak nahi mungkar, karena dia tidak mampu, dia orang kecil, dia tidak berilmu, ucapannya tidak ada yang mau dengar, tentu tidak wajib. Ya, maka disebutkan sini in amkana, jika memungkinkan. Wa izalatuhu bil yad, kalau memungkinkan, maka yang terbaik dengan tangan. Yang terbaik dengan tangan, ini memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, cukup dengan lisan. Tidak memungkinkan lagi, cukup dengan hati. Karena ada tiga cara. Ingkar, munkar. Kalau memungkinkan, yang terbaik dengan cara. Ini salah satu contoh. Contoh lain, hadisnya sudah kita baca. Nabi melihat ada seseorang yang memakai cincin emas. Seorang laki-laki memakai cincin emas. Itu cincin dilepas oleh Nabi SAW dan dilempar. Ya. Nabi enggak banyak bicara, itu tangan orang dipegang oleh Nabi, diambil cincinnya, dilepas cincin emas itu, lalu dilempar oleh Nabi SAW. Baru beliau mengatakan, siapa yang ingin memakai perhiasan dari neraka, maka pakailah itu. Ya, ini menunjukkan bahwa laki-laki memakai emas haram. Memakai yang dimaksud adalah cincin, ya, yang ada di badan, ya, bukan untuk sesuatu yang daruri. Misalnya ada seorang sahabat yang sobek hidungnya, lalu ditambal dengan perak, dan ternyata bau, menimbulkan bau yang tidak sedap, lalu ditambal dengan emas, dan Nabi membolehkan, Nabi mengetahui dan tidak melarang. Jadi emas yang tidak dibolehkan bagi seorang laki-laki adalah sebagai perhiasan. Yang kedua, hurmatul masajidi wa annahu la yajuzu talwizuha aw ilqa'ul awsaqi fiha wujubu tanzihiha wa tanzihuha an kulli ma yunfir minha. Kehormatan masjid, masjid mempunyai kemuliaan kehormatan, maka tidak boleh mengotori, membuat masjid itu bau yang tidak sedap. Wajib membersihkannya, dan jangan sampai ada sesuatu yang membuat orang-orang lari dari masjid. Jangan ke masjid itu tuh kotor. Nah, ini kan bikin lagi, bikin orang gak mau ke masjid itu kotor. Disini aja yang bersih, situ bersih masjidnya, tapi bau. Tahu tuh dari mana tuh bau. Enggak usah di situ. Bikin orang enggak mau sih. Nah, ini tidak baik. Ya. Yes. Yang situ tuh bersih, wangi, enak. Ini berisik, banyak anak-anak. Ya. Ini juga membuat kaum muslimin lari. Karena Nabi menyatakan, memerintahkan untuk menjauhkan masjid dari anak-anak dan anjing. Ya. Yes. Tentu anak-anak yang belum mumayyiz, anak-anak yang belum bisa membedakan yang baik dan yang buruk, belum punya rasa malu, lari-lari, teriak-teriak, begitu. Adapun yang sudah mumayyiz tentu boleh. Ada anak-anak para sahabat ikut sholat berjamaah seperti Maimun, ya, murid dari Ibn Abbas, sholat bersama Nabi, sholat bersama Umar, ya, didiamkan oleh para sahabat, bahkan di staf kedua, ya, bahkan Maimun mengatakan aku bisa di staf pertama, ya, hanya aku takut dengan pelepah kurma yang dibawa oleh Umar. Ya, nah, kita tahu Umar merapatkan dan merapikan staf itu dengan pelepah kurma. Ya. Ayo, maka sunnah bagi kita membuat masjid itu nyaman, bersih, enak, wangi, dingin. Kalau toh ada sesuatu yang bisa membuat nyaman dan mungkin itu mahal tapi bisa dibeli, enggak masalah, bagus. Bukan kemewahan saya kira, ya, sebab mewah, bangunan megah, tetapi bau, tapi berisik, tapi kotor, tentu enggak nyaman. Tapi bangunan sederhana, tapi bersih, wangi, tentu nyaman. Yang penting nyamannya. Ya. Wujubul ghadabi lillahi idza intahakat hurumatu. Wajib marah karena Allah apabila hal-hal yang haram dilanggar. Saburat am qaburat fi nadrin nas. Mungkin kecil, mungkin besar di mata manusia. Ya, di mata manusia mungkin kecil sekali, sekedar da'ah. Atau pernah juga ada sahabat yang menonjol dadanya dari yang lain. Barangkali sekali di mata manusia, tapi di mata Allah dan Rasulnya besar, sampai Nabi marah. Perawi hadis itu mengatakan, sahabat yang melewatkan hadis itu mengatakan, aku belum pernah melihat Nabi marah semarah hari ini. Berarti marah sekali Nabi SAW terhadap hal yang barangkali menurut kita kecil, sekedar dadanya lebih menonjol dari yang lain. Ya, nah, dari sini kita tahu bahwa lurus dan rapat top itu sejajar. Jangan sampai ada yang menonjol. Kemudian as-salatu munajatun bainal 'abdi wa rabbi. Salat itu munajat, berbisik-bisik antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wala budda ay wala budda ayyubil 'abdu bi kulliyatihi ala maulahu wa yastaghilu bima yusribu qalbahu wa niyyatahu wa qadarahu. Maka selayaknya seorang hamba menghadapkan dirinya di hadapan maulanya, Tuhannya, dan jangan menyibukkan dengan yang lain, tapi justru mengkonsentrasikan dirinya, hatinya, niatnya kepada Allah saja. Karena kita sedang berhadapan dengan Allah, sedang berbisik-bisik dengan Allah, Zat yang menciptakan. Ya, diawali dengan gerakan, maka jatuhkan pandangan kita ke tempat sujud. Boleh sekali-kali menghadap ke depan, jangan nengok kanan, nengok kiri. Kata Nabi itu suryan syaitan. Jangan mendongak menghadap ke atas, Nabi mengharamkannya. Karena dikatakan Allah nanti tidak akan membalikkan pandangannya. Berarti ini ancaman, berarti haram salat dengan mendongak menghadap ke atas. Kemudian al-amal qalilu fi sholati la yufsiduha. Melakukan sesuatu yang sifatnya sedikit ini tidak membatalkan sholat. Garuk lagi, mematikan handphone, kan tinggal dipencet. Yes. Banyak saudara kita yang tidak paham. Melakukan sesuatu di luar sholat membatalkan sholat. Ini gini. Sesuatu yang sedikit, handphone bunyi, berisik, dan begitu lagu-lagu, ya. Kadang-kadang lagu gereja, jelas sekali ini ya, masjid ada lagu gereja, ya. Tinggal dipencet masih, ini didimit, ya. Tentu dia maunya mati, cuman menurut dia itu bakal ini bahayanya sih. Tidak membatalkan. Bahkan sesuatu yang darurat seperti membunuh ular boleh dilakukan di saat sholat, dan jangan membatalkan sholat. Yes. Ada syubhat masyhur di negeri kita ini bahwa bergerak 3 kali membatalkan sholat. Ya, karena tidak mungkin membunuh ular 3 kali gerakan masih, ya tidak mungkin, bisa 5 kali, 6 kali. Nah, maka melakukan amal yang sedikit, perbuatan yang sedikit di dalam sholat ini tidak membatalkan sholat. Nah, di sini Nabi mencontohkan mengambil ujung surbannya. Berarti kan melakukan sesuatu, meludah di situ, dilipat-lipat. Itu kan beliau mencontohkan untuk orang yang sedang sholat. Memang beliau waktu itu tidak sedang sholat, tapi mencontohkan kalau lagi sholat pengen meludah, begini caranya. Ya tentu dengan melipat-lipat juga. Ini boleh. Yang terakhir, jawazul buzaki liman kana fissalati jika ihtaja lidzalik, bolehnya meludah ketika sholat bagi siapa yang memang harus meludah. Ini boleh. Ya, kita lanjutkan bab ke-78. Bab amri ulatil umuri birrifqi biriayahim wa nasihatihim wa syafaqati alaihim wa nahyi an ghashihim wa tasjidi alaihim wa ihmali matarihim wal ghaflati anhum wa an hawaijihim. Bab ini bab yang mestinya dibaca oleh para penguasa, para sultan, ulatul amr, waliul amr, khalifatul muslimin, yaitu bab anjuran perintah terhadap waliul amr, para pemimpin, untuk lembut terhadap rakyat, tidak bengis, tidak kejam, jangan sampai seperti manusia yang dicadangkan oleh Nabi, dua penghuni neraka yang belum pernah aku lihat dari yang belum ada sekarang ini, katanya. Yang satu wanita yang berpakaian tapi telanjang, berjalan melenggak-lenggok, rambutnya seperti punuk unta, hias-hias. Yang kedua, laki-laki atau penguasa yang selalu membawa cambuk, bungis kejam. Dua penghuni neraka ini belum ada sekarang, kata akan muncul di akhir zaman. Barangkali dua-duanya sudah kita saksikan. Dua-duanya sudah kita saksikan. Kemudian menasihati, menasihati rakyat, menasihati rakyat di depan umum boleh, rakyat menasihati pemimpin di depan umum tidak boleh. Nah, sekarang jarang kita dengar para pemimpin menasihati rakyat. Wahai rakyatku, gak usah demo, demo itu tasabuh. Nah, kita tidak dengar. Wahai rakyatku, sabarlah. Wahai rakyatku, jangan ini, jangan. Yang ada sebaliknya, rakyat menasihati pemimpin, dan itu terang-terangan di televisi, di radio, di jalanan, bahkan dengan nada yang keras, cacian, makian, hujatan. Di bab ini akan dibahas insyaallah. Kemudian larangan bagi para penguasa untuk menipu rakyat, untuk orang bengis terhadap rakyat, tidak peduli dengan kemaslahatan rakyat, tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat, tidak memperhatikan kebutuhan-kebutuhan rakyat, ini pun harus diperhatikan oleh para penguasa. Baik sekali para penguasa membaca bab ini, ayat-ayat dan hadis-hadisnya, insyaallah ta'ala sangat bermanfaat. Jadi rakyat takut kepada Allah, penguasa takut kepada Allah, ini keadaan yang sangat bagus. Rakyat cinta kepada penguasanya, penguasanya cinta kepada rakyatnya, ini keadaan yang bagus. Baliknya yang jelek, rakyat membenci penguasa, penguasa benci rakyat, ini keadaan yang buruk. Oleh karena itu kita jangan memperburuk keadaan. Maka tidak usah kita membenci pemimpin kita, dalam arti tidak usah dicaci maki, berdiam saja, sabar, agar keadaan tidak semakin. Di sini diawali oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi diwajibkan oleh Allah untuk merendahkan dirinya di hadapan orang-orang yang mengikuti beliau di kalangan orang-orang mukmin sebagai rakyat ya. Kalau kita wafid janahaka liman ittaba'aka minal mukminin, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang yang mengikuti engkau dari kalangan orang-orang ya. Nah, ini perintah Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus perintah Allah kepada para pemimpin untuk merendahkan diri, untuk tidak menyombongkan diri bengis kejam terhadap kaum mukminin. Ini terdapat dalam surat Asy-Syu'ara, kemudian di surat An-Nahl qala Allah taala innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Sungguh Allah menyuruh untuk berbuat adil, yang pertama. Yang kedua ihsan, berbuat baik. Ita'i dzil qurba, memberikan bantuan kepada kanak kerabat. Wa yanha 'anil fahsya', Allah melarang yang keji. Keji di sini yang berhubungan dengan syahwat birahi. Wal mungkar, mungkar di sini minum khamr, berjudi ya, membunuh. Wal baghi, baghi ini bisa bermakna bughdh, bisa bermakna pelacuran ya, kekejian. Sifat-sifat ini, perintah-perintah ini dijunjung tinggi oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ya, jadi sebelum dakwah Islam datang, sebelum Nabi Muhammad SAW lahir, maka Abu Jahal, Abu Lahab, kafir Quraisy itu sangat menjunjung tinggi keadilan, ihsan, cinta kepada kanak kerabat, ya, kekejian, kemungkaran. Ini sifat-sifat baik yang dijunjung oleh bangsa jahiliyah. Jadi jangan disangka bahwa bangsa jahiliyah itu bangsa yang buruk semua, pezina semua, pemabuk semua, penipu semua, dan seterusnya. Tidak. Ada kebaikan-kebaikan tertentu yang ada pada diri mereka. Ya, bohong bagi mereka, ayo. Durhaka kepada orang tua, aibkan. Bagi kafir Quraisy, durhaka kepada orang tua, terutama ibu, aibkan. Memerangi pihak lain di bulan haram, aibkan. Bahkan ada seorang yang ayahnya, saudaranya dibunuh oleh si pula, gitu ya. Dibunuh kayak apa dendamnya ya? Bapaknya, saudaranya dibunuh oleh si pula. Lalu bulan ini masuk ke Ka'bah, ya, di bulan haram, ya, nggak berani bunuh, nggak berani. Ini kafir kuat. Mereka memuliakan Ka'bah, mereka menghormati bulan haram. Memang begitu warisan dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Bagian mereka benar. Ya, nah, begitu menyembah Allah dengan cara yang salah, berbicara tentang Allah dengan pembicaraan yang salah, itu yang menyebabkan kekufuran orang-orang Quraisy, Abu Jahal, Rasulullah. Nah, ini sifat-sifat mulia pada diri jahiliyah diulang lagi oleh Islam. Allah mengulang sifat-sifat ini. Adil, ihsan, memberikan bantuan kepada kanak kerabat. Mereka sangat cinta kepada keluarga. Dan itu anjuran Islam. Islam menganjurkan sebelum memberikan kepada fakir, miskin, ibnu sabil dan seterusnya, berikan kepada kanak kerabat. Seingat kita, Abu Thalhah ketika ingin menerapkan kebun Bayruhah, kebun yang luar biasa, luas, lebar, subur, ada sumber air di situ. Nabi sering masuk ke situ, meminum airnya, memakan buah-buahannya, dan seterusnya. Ya, ketika turun ayat lan tanalu birrahata tunfiqu mimma tuhibbu, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sebelum kalian menginfakkan, mensedekahkan, mengorbankan apa yang kalian cintai. Ya, maka Abu Thalha mensedekahkan tanah tersebut dan Nabi menyuruh Abu Thalha untuk membagi-bagikan kepada tarif perang. Ya, itu sifat jahiliyah yang baik. Di sini diulang lagi oleh Allah dalam surat, kemudian kebencian, kemungkaran dan seterusnya. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun, Allah menasihati kalian agar kalian ingat, agar kalian berpikir. Ya, ini membantah syubhat sebagian orang yang mengatakan bahwa zaman jahiliyah Abu Jahal Abu Lahab itu buruk segala-galanya. Ya, yang harus kita ketahui bahwa keburukan terbesar yang membuat mereka buruk luar biasa adalah keburukan dalam masalah apa? Akidah. Kalau akhlaknya sebagainya bagus, ya, mereka sangat benci pada orang yang ingkar. Ya, kita salat dulu. Sallallahu alaihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Suaminya, dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi. Begitu juga seorang pembantu, khadim atau khadimat, dia menjadi pemimpin pada harta tuannya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kelak dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Terakhir diulang lagi, wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan akan ditanya tentang kepemimpinan. Maka jangan dikira bahwa apa yang kita lakukan hari ini, memimpin anak istri kita, memimpin RT apalagi RW, kelurahan khususnya, semua akan ditanya. Jangan sampai nanti kita berat di yaumil kiamat gara-gara kepemimpinan kita yang tidak amanah. Wajib kita menjalankan amanah dari Allah dengan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan Allah, menyampaikan hak kepada yang berhak, jangan memberikan sesuatu kepada yang tidak berhak. Ya, kita bersoal jawab. Apakah pada waktu sujud sahwi dan sujud syukur ada bacaan khusus? Ada, tetapi didhaifkan oleh para ulama. Subhana man la yanamu wa la yasum, suci Allah yang tidak pernah tidur, tidak pernah lupa. Di sini, riwayat ini didhaifkan oleh para ulama, maka tidak boleh kita amalkan. Tentang sujud syukur, khilaf antara sahih dengan sahih. Sajadah wajhi lillazi khalaqahu dan seterusnya, ya. Maka cukup bagi kita membaca doa sujud apa saja yang sahih. Ya, Tuhan Rabbil Alam misalnya, Subuhul Kudus misalnya. Apakah alkohol dalam minyak wangi najis? Tidak. Tadi sudah kita bahas bahwa apa yang tidak dinajiskan oleh Al-Quran dan Sunnah, maka wajib kita katakan bahwa itu tidak najis. Al-Quran dan Sunnah tidak pernah menajiskan alkohol, ludah, darah, nanah, dan yang dinajiskan oleh Al-Quran dan Sunnah hanya empat hal tadi, ya. Kalau emas putih apakah boleh dipakai laki-laki? Tentu boleh, karena yang dilarang oleh Nabi adalah az-zahab. Az-zahab, ya, zal-ha-ba. Az-zahab diterjemahkan dalam bahasa kita itu, kalau dalam bahasa kita, emas yang kuning yang ada 24 karat, 21 karat, dan maka apapun yang di luar itu, apapun yang di luar itu halal. Intan, berlian, mutiara, enggak ada larangan. Nah, ini masalah dunia. Nunggu perintah apa nunggu larangan? Nunggu larangan, tidak ada larangan berarti halal. Yang dilarang az-zahab saja, emas putih. Yes. Apapun namanya di luar emas yang kuning tentu halal. Yes. Secara apa hukum akal, air adalah tidak najis. Air adalah tidak najis. Menjadi najis ketika ada rasa, bau, warna, najis. Kalau air got itu kok bau kencing, ya tentu najis. Bau kotoran manusia tentu najis. Atau ada warna kencing, warna kotoran manusia tentu najis. Kalau tidak, tidak najis. Ya. Karena kotor dengan najis ini hal yang berbeda. Ya. Kotor belum tentu najis. bagaimana hukum hukum pesangon dalam syariat Islam? Apakah wajib bagi perusahaan memberikan pesangon kepada karyawan apabila dipecat? Ini tergantung perjanjian. Syariat tidak mengatur. Kalau perjanjiannya, jika Anda kerja di tempat saya, sekali waktu kami pecat, kami hentikan, kenapa? Maka Anda berhak 20 gaji. Nah, tentu perjanjian ini harus ditaat. Ya, kalau tidak ada perjanjian, ya tidak ada kewajiban. Nah, kecuali penguasa ikut campur. Para penguasa ingin melindungi hak-hak buruh, misalnya jangan sampai buruh yang bekerja bagus main pecat kerja oleh perusahaan karena gajinya sudah terlalu besar, misalnya penguasa ikut campur. Apabila menghentikan karyawan maka harus begini-begini. Nah, tentu kita taati aturan penguasa. Apa hukum menggunakan biji palsu dari emas? Seperti yang tadi ya. Seperti yang tadi. Jadi bukan perhiasan maka dibolehkan. Karena ada kalanya gigi-gigi yang bukan emas itu bermasalah, yang bermasalah yang emas tidak bermasalah karena juga namanya logam mulia ya. Nah, ini boleh. Yang tidak boleh untuk perhiasan. Ketika muadzin mengucapkan kalimat la ilaha illallah, apakah kita yang mendengar cukup mengucapkan kalimat tersebut atau ditambah Muhammad Rasulullah? La ilaha illallah. Ya, kata Nabi, faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Jika kalian mendengar azan, maka ucapan persis seperti ucapan muadzin. Kalimat mithlu ma yaqulul muadzin berarti jangan ditambah. La ilaha illallah, ya la ilaha illallah. Jangan ditambah dengan Muhammad Rasulullah. Kecuali hayya 'alas shalah sudah dikatakan oleh Nabi, jawabnya la haula wa la quwwata illa billah tanpa lafaz aliyul azim. Saat sholat di dalam tasahud jari digerak-gerakkan, apakah itu sahih? Tolong dijelaskan karena ada yang menyebabkan. Yang rajih sahih, karena apa yang diriwayatkan oleh Wa'il bin Hujar yang meriwayatkan saat sholat Nabi ini tidak dibantah oleh siapapun. Ya, tidak dibantah oleh siapapun. Maka yang mendhaifkannya tentu berhadapan dengan sejumlah besar ulama ahlul hadis, termasuk Syekh Al-Albani. Bahkan yang tidak menggerakkan jari itu tidak mendhaifkan hadis tersebut. Tidak mendhaifkan hadis tersebut. Tetap menyesuaikan hadis Wa'il bin Hujar. Hanya pemahamannya lain. Dipahami lain. Maka mengatakan itu dhaif syad, artinya menyisihi ulama-ulama ahli hadis yang mensahihkan hadis. Di bawah hadis nomor 652 ada keterangan wal amru bil busabi an yasarihi, perintah meludah ke sebelah kiri atau ke bawah itu apabila di luar masjid. Adapun di dalam masjid tidak meludah kecuali di kainnya. Ada penjamaan seperti ini. Ya. Ada keterangan seperti ini. Anak sering mengalami cairan encer keluar dari hidung, biasanya di awal flu yang susah di stop ketika sholat. Kadang kairannya jatuh di hadapan kita, bagaimana mengatasi hari ini? Yang pertama, jelas ini tidak najis. Yang pertama, ini jelas tidak najis. Yang kedua, ini tanpa perbuatan kan, jadi nggak masalah. Yang ketiga, ini bukan larangan meludah ya, karena memang bukan meludah. Kalau tadi larangan meludah kan jelas mengeluarkan meludah. Ya. Kemudian, insya Allah kita bisa mengatasinya dengan membawa sapu tangan, misalnya tisu, misalnya ya, kira-kira ini mudah. Allahu a'lam. Ya, selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup. Subhanallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.